Kayak metune semua gambar ya. Angin-angin layang ono ojok kadek medoti bola. Pikire pusing kene apa tak takoni cari kepimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singge. Miar no sewe anu dengkak gawe cinta dewean gendeng karepe dengkle anu dewe. Menang seneng gak karuan mula nek ono sing dorong ngerti mulai yo padha dikan ya najan layangan kudu sing ati-ati karepe seneng-seneng akhire nemu manok lapangan gak ono rasi iki aku opo maneh ono latar sing akeh kawat listrik nek bola teles kesetrum ngenek nyawa nek ono angin akar adu layangan iku jare minong toi sitok digawe rebutan kadang-kadang sampai direwangi jotosan saking kepingine oleh layangan oleh nguber sampai tutuk tegalan. Brasa-brasa ono tengah tanduran, akhirnya sing duwe tegal sing nyonggo kerugian. Mula nek mlayu gak delok dalan, perlu ne nyaut pola sing kleweran. Arek akeh mlayune banter-banteran, sampe ono sing ngobrok bakul bakwan. Sing dikuatirno sing nyabrang dalan, pating sliwer gak delok kiri kanan. Apese awak kesrempet kendaraan, akhire dikirim nang karang pilang. Anu karang menjangan. Ayo cak, coba. Apa sih awak? Langsung. Aku pian wis kondo, aku pian wis kondo, aku ngono dudo. Jare gak opo-opo, dhe'e ngomong tresno masih arang diblonjo. Saiki telat sedino jaluk mule nang astina. Waduh-waduh aku gelo, waduh-waduh aku gelo, atiku yo nelongso. Biyen yo gak ngejo, wetuke gak nyono-nyono, ono pasar simo. Aku dodol klopo, dheweke dodol kreco. Kreco diwadahi tomblo, kreco diwadahi tomblo, guyang guyu plera-plera. Suwe-suwe irungku mekrok, terus aku dijak andok. Bentino ditukok norokok, bareng tak rapi tingkai koyok pitik bloro. Saiki yo nyatane, saiki yo nyatane, barek duwe kano ake, oleh brai ka ono lerene. Blonjo esok mulie sore, alasane mampir dulure, bareng tak sridiki kepimbang bakul tape. Aduh-aduh-aduh sorone, aduh-aduh-aduh sorone, nek cocok gak karuan parane, dek ngetutno ono urine. Kok gak preteli yodeng kulim, apa sih awak konangan bojone. Bareng dikepuk pikulan, bojoku boleh dele-dele. Cekap semanten dolor, sainan kulo sailan boten porong karasa ya. Ditinggal awe-awe drop sawang kalen, Surabaya panggon anak.